kau tinggalkan aku, penjarakan cintaku. Tuhan, aku ingin bunuh diri saja bila kau tak pertemukan aku dan dia. Bisa berhenti.